Mitra Bisnis, kemarin malam tragedi hukum kembali terjadi, di mana KPK menangkap tangan Akhil Mokhtar, Ketua Mahkamah Konstitusi, salah satu lembaga hukum tertinggi di negara kita, setelah menerima uang di rumahnya senilai 3 miliar yang diduga suap terkait sengketa pilkada di Kalimantan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Hakim Agung Gayus Lumbun. Pak Gayus, apa komentar Anda melihat kejadian ini? Ya tentu ini sangat mengejutkan semua pihak. Saya sebagai salah satu hakim agung di Mahkamah Agung mendengar ini juga sangat prihatin ya. Tetapi tentu ini berkaitan dengan banyak hal. Kalau saya mengaitkan dengan teori-teori kenapa hukum ini bisa tarut-marut, maka memang kalau kita bicara Pak Akhil, beliau ini kan masuk di wilayah struktur hukum ini. Nah, kemudian ada yang lain lagi, yaitu substance undang-undang. Jadi ada structure atau struktur, ada substance atau undang-undang, dan ada legal culture. Ada budaya di masyarakat yang makin parah mengenai korupsi. Budaya ini saya lihat dari bagaimana yang ditangkap lainnya itu yang di saat ini dituduh atau dipersangkakan bahwa dia pihak yang memberi. Nah, inilah fenomena yang kita temukan hari ini, terjadi seperti ini. Hanya saja ini menjadi heboh dan bahkan mungkin heboh di tingkat internasional, karena seorang ketua lembaga tinggi di bidang hukum, seorang ketua Mahkamah Konstitusi, kemudian yang putusannya ini hanya adalah final dan mengikat, ini menjadi persoalan hukum yang memang menjadi keprihatinan semua pihak ini. Iya, kalau saya melihat tetap saya menggunakan teori Lawrence Statement yang mengatakan tiga hal tadi, yang rusak ya memang semuanya, hukumnya sendiri juga ribut-ribut terus di DPR untuk bagaimana membuat undang-undang yang baik. Nah, MK ini kan bertugas untuk meluruskan hukum yang dianggap kurang tepat tadi dengan konstitusi, hukum yang kurang tepat dengan hak-hak konstitusional masyarakat. Kemudian adanya juga budaya hukum masyarakat yang tidak memberi dukungan kepada proses hukum yang baik di negara kita ini. Jadi kalau saya boleh mengatakan saat ini memang satu bentuk pemerintahan yang memang tarut-marut ya. Artinya di bidang pembuatan undang-undang, di bidang pelaksana undang-undang itu sendiri, dalam hal masyarakat juga sangat merosot luar biasa di keadaan mentaati hukum, membangun hukum, dan kemudian sangat jauh dari budaya hukum. Setelah kasus ini tercuat, MK berencana membentuk badan kehormatan bagi MK. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya sependapat dengan berbagai pendapat pimpinan MK terdahulu, tidak usah membentuk badan kehormatan, karena MK memang termasuk lembaga yang tidak ada pengawasan eksternal. Semestinya semua hakim menurut ketentuan konstitusi diawasi oleh komisi pengawas hakim yang bernama Komisi Yudisial, tapi ternyata kan di awal periode MK ini sudah menolak untuk diawasi oleh eksternal, oleh KY, sehingga dia membentuk satu pengawasan internal. Nah, ini juga persoalan sebenarnya. Oleh karena itu, bagi saya tidak perlu lagi kalau memang ini tertangkap tangan, jelas faktanya, datanya, keadaannya sudah jelas ya. Sudah saja MK mengambil keputusan yang tegas untuk sementara memberhentikan sebelum ada nanti putusan hukum, agar MK itu bisa berjalan normal, tidak ada pihak-pihak yang merasa perlu meragukan, maka segera bentuk pimpinan baru, kemudian Pak Akhil mungkin diberhentikan sementara, lalu minta tambahan pihak-pihak yang mengusulkan satu orang yang pengganti Pak Akhil, karena Pak Akhil berasal dari masyarakat melalui DPR, ya minta pengganti dari DPR. Mungkin itu lebih praktis, sehingga tidak mengganggu proses kerja lembaga. Lalu bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum ini, Pak? Ya, semua pihak harus menyadari bahwa ini kan personal, ini kan kesalahan yang dilakukan oleh organ dari lembaga itu atau unsur di lembaga dan bukan lembaganya. Lembaganya punya aturan, punya pedoman, dan pedomannya juga menyangkut bagaimana unsur lembaga yang bernama Hakim-Hakim MK itu tidak boleh penyimpangan. Ini sudah tidak ada masalah lembaga. Lembaga akan baik, jadi percaya kembali kalau segera mengambil langkah-langkah positif, sehingga publik bisa melihat keseriusan dari lembaga ini memang dengan cepat. Tidak usah menunggu waktu membentuk lagi lembaga kehormatannya dengan menyusun kembali dari berbagai pihak. Sudah, ambil langkah saja. Lebih baik lagi kalau Pak Akhilnya mundur, minta mundur. Pak Akhilnya dengan dari keadaan ini, salah benarnya nanti hukum yang akan memutuskan, tetapi secara moral Pak Akhil meminta untuk tidak aktif. Itu akan lebih baik dan akan lebih membangun lembaga untuk tidak dikaitkan dengan persoalan ini. Demikian Hakim Agung Gayus Lumbun. Saya Wendy Lim.